Garnet. Oke. Semangatnya TOPBGT deh. Masih bersama Barokah Seting. terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Tangis bahagia. Sudah. Nangis tapi seneng soalnya oleh saweran. Sampai melarku jomblo.